Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan seputar keutamaan dan juga kemuliaan dari bulan Ramadan, di mana pada pembahasan yang sebelumnya kita telah mengkaji secara khusus tentang beberapa keutamaan dari ibadah yang khusus dalam bulan Ramadan, yaitu ibadah as-saum, ibadah puasa. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, dan di sini juga sebagai murajaah sembari menunggu hadir yang lainnya, bahwasanya puasa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan padanya. Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam memberikan ganjaran atau pahala kepada para pelaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa. Tidak ada yang mengetahui berapa pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia berpuasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Muslim, inna rabbakum yaqul kullu hasanatin bi asri amsalha ila 700 dhifin. Setiap kebaikan, ibadah, amalan saleh yang kalian lakukan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai 10 pahala hingga Allah lipatkan menjadi 700 kali lipat. Illa sauma fa innahu li wa an ajzi bih. Kecuali ibadah puasa, karena sungguhnya puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan memberikan pahala khusus baginya. Yad'u ta'am min ajli wa syarabahu min ajli wa syahwatahu min ajli. Di mana dia telah meninggalkan makan minumnya dan syahwatnya karenaku. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut tentang keutamaan puasa, akan diberikan pahala yang khusus berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di antara keutamaan ibadah puasa, bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi para pelakunya, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sebab mendatangkan kebahagiaan kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa akan diraih ketika di dunia dan juga di akhiratnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma. Seorang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kebahagiaan yang dia akan bergembira dengannya. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kebahagiaan yang pertama yang ini terjadi ketika di dunia, di mana ketika dia telah tiba waktu berbuka dia akan bergembira senang. Ini kebahagiaan. Seluruh orang yang melakukan ibadah puasa pasti akan merasakan kebahagiaan dan gembira ketika tiba waktunya berbuka. Dan inilah perkara yang maklum. Kemudian yang kedua, keutamaan di akhirat, yaitu apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berbahagia karena dia telah membawa ibadah puasanya. Kemudian di antara faedah yang lainnya yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya aroma mulutnya orang yang berpuasa di sisi manusia itu aroma yang tidak mengenakkan. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala aroma tersebut lebih wangi daripada aroma minyak wangi misik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, "Walladzi nafsu Muhammadin bi yadihi la khulufu fami shaim athyabu 'indallah 'azza wa jalla yaumal qiyamah min rihil misk." Aroma bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah daripada aroma minyak wangi misik. Kemudian di antara faedah yang lainnya dari keutamaan ibadah puasa secara khusus di dalam bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada para pelaku puasa tersebut dengan menyediakan al-jannah, al-jannah yang khusus bagi mereka. Dan jannah tersebut diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rayyan, di mana Allah Subhanahu wa taala kelak akan menyeru kepada para hamba-hambanya untuk masuk ke dalam al-jannah. Kemudian diserulah dari pintu tersebut, dari Ar-Rayyan, "Aina as-shaimun?" Di mana orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna min. Lantas mereka pun diperintahkan dan masuk ke dalam jannah tersebut. Kemudian di antara faedah yang lainnya, bahwasanya puasa satu hari akan memberikan manfaat, mendatangkan kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala darinya sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Satu hari saja seseorang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan nerakanya darinya sejarak 70 tahun lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba dia berpuasa fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan dijauhkan darinya satu hari tersebut dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala sejauh 70 tahun perjalanan lamanya. Dan telah kita sebutkan penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini, di mana beliau menyebutkan sabilullah hiya ta'atullah, jalan Allah, ini maksud di sini jalan Allah yaitu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabilullah ini umum, segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun dikategorikan sebagai sabilullah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man shoma qasidan wajhahu lillah, kemudian juga barang siapa yang berpuasa dengan tujuan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, inilah yang diberikan kepada hamba tersebut keutamaan ini. Nah, kemudian di antara faedah yang lainnya berkaitan dengan ibadah puasa secara khusus di dalam bulan Ramadhan, bahwasanya al-bisharah bil jannah liman khutima lahu bisyam, faedah berupa kabar gembira bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia meninggal di hari tersebut, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dengan al-jannah. Ini salah satu tanda husnul khatimah, ketika seorang meninggal dalam keadaan dia masih berpuasa, merupakan salah satu di antara tanda-tanda alamat kematian yang baik, husnul khatimah. Hal ini telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam musnad Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janais. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang dia berpuasa dan dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan dia diwafatkan di hari tersebut, khutima lahu bih, diakhirkan atau ditutup umurnya dengan hari puasa yang tersebut, kata Rasulullah SAW, dakhala al-jannah, maka hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Nas'alullah al-jannah, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannah. Jadi kebahagiaan, kabar gembira. Nah, seseorang mengisi waktunya dengan puasa. Di sini puasa wajib satu bulan penuh bulan Ramadan. Selepas dari bulan Ramadan, di sana masih ada puasa-puasa sunnah. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala at-taisir, kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Puasa sunnah dengan berbagai jenisnya. Puasa sunnah yang paling banyak jumlahnya di luar bulan Ramadan adalah puasa Siyamu Dawud, puasanya Nabi Dawud alaihi salam, di mana sehari berbuka, sehari berpuasa. Lebih sedikit daripada itu puasa Yaumul Itsnain wal Khamis, puasa Senin dan Kamis. Lebih sedikit lagi masih ada puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan dia bisa lakukan di pertengahan bulan, yang ini afdal, ataupun dia lakukan di mana waktu yang mudah baginya. Nah, ini puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Nah, ketika dia meninggal di hari tersebut, di hari puasanya tersebut, maka di sini terdapat kabar gembira dari Rasulullah SAW dengan ya dijadikannya termasuk dari salah satu dari penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga di antara faedah yang lainnya berkaitan dengan ibadah puasa terkhusus, ya di sini kita sebutkan terkhusus di bulan Ramadan, bahwasanya ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang dapat memberikan syafaat kepada pemiliknya, kepada pelakunya kelak di yaumil qiyamah. As-shaumu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Di mana hari ketika di hari kiamat nanti, ya, di hari pembalasan yaumul jaza wa yaumul hisab, di hari perhitungan, wa yaumul mizan, di hari pertimbangan, di situ tidak ada malun atau tidak layan fa'u malun wala banun, tidaklah bermanfaat segala bentuk harta yang dia miliki selama di dunianya, wala banun, dan juga keturunannya, keluarganya, tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun. Illa man atallah biqalbin salim. Melainkan orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dengan tauhid, hati yang selamat dengan akidah yang benar, hati yang selamat di atas manhaj yang lurus, yang sahih. Maka di antara sekian banyak amalan, yaitu adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini akan menjadikan syafaat kepada pemiliknya kelak di yaumil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan membaca Al-Qur'an. Puasa dan membaca Al-Qur'an. Di sini terdapat dua ibadah. Jadi bisa kita sebutkan di sini keduanya. Jadi ibadah puasa, kemudian juga ibadah membaca Al-Qur'an. Dan di sini juga mencakup membaca Al-Qur'an, menghafalnya, mengamalkannya, nah, mengajarkannya. Nah, ini semua termasuk dari rangkaian amalan ibadah Al-Qur'an. Ibadah puasa dan ibadah Al-Qur'an, keduanya ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di yaumil qiyamah. Yaqulus shaim atau yaqulus siyam, berkata ibadah puasa kelak di yaumil qiyamah. Karena nanti di hari akhir nanti Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan segala sesuatu dapat berbicara. Segala sesuatu. Nah, disebutkan dalam surat Yasin, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari nanti, hari kiamat, hari akhir, Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut-mulut dari para manusia, dikunci semua. "Wa tukallimuna aydihim," dan akan berbicara kepada kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tangan-tangan mereka. Tangan-tangan akan diberikan izin untuk berbicara. "Wa tashhadu arjuluhum," kaki-kaki mereka pun akan mempersaksikannya. Tangannya berbicara, kakinya membenarkannya. "Bima kan yasibun," dengan segala yang telah mereka perbuat selama hidupnya. Sehingga ibadah puasa nanti akan berbicara, "Ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fayasyu'ni fih." Wahai Rabbku, sungguh aku telah mencegahnya dari makan dan minum. Maka berikanlah syafaatku untuknya. Berikanlah syafaatku untuknya. Kemudian juga wa yaqul al-Qur'an, kemudian juga Al-Qur'an nanti akan berbicara. mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ini fih. Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari karena keumannya. Seseorang yang giat membaca Al-Quran, dia akan membaca di malam harinya. Fasyafi'ini fih, maka berikanlah syafaatku untuknya. Qala fayusyaffa'an, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyerukan, berikanlah atau silahkanlah kalian memberikan syafaat bagi hamba tersebut. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan. Syafaat adalah pertolongan ya kepada seorang hamba. Dan syafaat ini disebutkan dalam pelajaran akidah dengan perinciannya. Ada di sana syafaat kubra, ada juga syafaat sughra. Dan ini termasuk dari syafaat sughra. Nah, apabila syafaat kubra seperti syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat kubra ini digambarkan oleh para ulama dengan beberapa dalil, di antaranya seseorang sudah dijadikan atau ditakdirkan menjadi penghuni neraka, kemudian dia dibebaskan dari neraka. Seseorang ditakdirkan menjadi penghuni neraka, diringankan adabnya. Nah. Tapi ini beberapa keutamaan yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kemudian kita membaca dari pembahasan yang lainnya yang berkaitan dengan beberapa adab berpuasa bagi seorang muslim ataupun muslimah. Bagi seorang muslim ataupun muslimah. Adab yang pertama yaitu al-hirsu ala as-sahur. Al-hirsu ala as-sahur. Seorang muslim dan seorang muslimah bersemangat untuk mengerjakan sahur. Mengapa demikian? Sahur memiliki sekian faedah. Sahur memiliki sekian faedah. Faedah yang pertama, sahur, Fa inna fis sahuri barakah. Di dalam amalan sahur ini terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya di dalam sahur terdapat barakah. Dan barakah ini mencakup barakah maknawi dan barakah hakiki. Ya. Adapun barakah maknawi yaitu dengan ya barakah yang maknawi yang bukan hissi, yaitu dengan dia telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imtithal bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu sudah cukup untuk mendatangkan keberkahan. Ini barokah maknawi. Adapun yang kedua, barokah hissi, ya ini sudah sangat maklum. Di mana seorang mendapatkan keberkahan dari makannya, dia menjadi kuat ketika berpuasa, dia mampu untuk beraktivitas ya dengan lebih baik dibandingkan ketika dia tidak bersahur. Nah, ini barokah hakiki atau hissi yang dia rasakan. Dia tidak merasakan malal, kejenuhan dalam berpuasa. Satu bulan lamanya, waktu yang tidak pendek, waktu yang cukup panjang. Ketika dia tidak sahur, dia akan merasakan kejenuhan, bosan, letih, lelah, bahkan waliyadubillah bisa mendatangkan kemadaratan bagi tubuhnya. bagi jasmaninya. Nah, ini salah satu di antara keberkahan hissi atau hakiki. Ini faedah sahur yang pertama. Faedah sahur yang kedua, bahwasanya sahur merupakan pembeda. An-nasahura faslun baina siyamina wa siyami ahli kitab. Puasa ini adalah, atau sahur ini adalah pembeda antara puasanya ahlul kitab dan juga puasanya kaum muslimin. Hal ini disebutkan di dalam hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatas sahar. Pembeda antara puasanya ahlul kitab dan puasanya kaum muslimin dengan makan sahur. Kemudian faedah yang ketiga, Allah azza wa jal wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya, mereka bersolawat atas orang-orang yang mengerjakan sahur, memberikan salawat, memberikan doa kebaikan, memberikan doa rahmat kepada orang-orang yang mengerjakan sahur. Hadis disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Annallaha azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kemudian di antara adab yang berkaitan dengan sahur, hendaknya sahur itu diakhirkan. Sunnahnya sahur itu diakhirkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas muttafaqun alaih, bahwasanya beliau berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang perawi yang menanyakan, kam kana baina adzan was sahur? Berapa jarak antara adzan dan sahur? Maka beliau menjawab, qadra 50 ayat. Sejarak antara membaca 50 ayat. Nah, 50 ayat dibaca tidak cepat, tidak lambat. Nah, itu jarak antara sahurnya Nabi sampai adzan. Nah, jarak yang sangat pendek. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, itu sahurnya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Berkaitan dengan hukum sahur sendiri, hukum sahur ya, tadi telah kita sebutkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perintah ini adalah perintah yang hukumnya sunnah. Hukumnya sahur adalah sunnah mustahabbah. Sunnah yang ya diistihbab. Nah, ketika seorang terluput darinya maka tidak mendapatkan dosa. Ketika dia mengerjakan, dia mendapatkan pahala. Dan ini telah disebutkan ijma', kesepakatan ahlu ilm dari Imam An-Nawawi dan yang selainnya berkaitan dengan sunnahnya sahur. Kemudian berkaitan dengan waktu sahur. Waktu sahur. Waktu sahur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, waktul bidayah. Waktul bidayah. Waktu mulainya sahur. Waktu mulainya sahur, ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwasanya dimulai dari 1/6 terakhir sebelum atau 1/6 terakhir dari malam. 1/6 malam terakhir. Nah, misalkan ketika ya azan jam 5, maka bisa diperkirakan 1/6-nya ketika azan maghrib 6:30, ya, maka di situ sekitar waktu sekitar jam 4 lebih. Nah, maka di sini mulainya waktu sahur sekitar jam 4 lebih atau jam 4 kurang, 3:30. Ini waktu awal, waktu mulai. Ya. Jadi ketika seseorang memulainya di waktu tersebut, dia sudah masuk dalam kategori sahur. Namun ketika dia melakukannya sebelumnya, dan ini juga terdapat khilaf di antara ahlul ilm, ada yang menyebutkan dimulainya pertengahan malam. Ketika dia mengambil dari pendapat ini yang menyatakan 1/6 terakhir, ketika dia makan sebelumnya maka belum dikategorikan sebagai sahur. Misalkan seorang makan jam 2 malam, kemudian dia tertidur, bangun sampai subuh setelah adzan. Nah, bangun setelah adzan, waktu sahurnya sudah habis. Maka apakah dia dikategorikan telah bersahur? Tentunya tidak ketika disebutkan 1/6 malam terakhir. Maka awal mulainya itu ya tadi sekitar 3:30 sampai adzan. Kemudian di sana waktu yang kedua, waktu nihayah, waktu akhirnya. Waktu akhirnya ini dengan terbitnya fajar as-shadiq atau dengan adzan subuh. Ya ini memiliki kedudukan seperti ya terbitnya fajar as-shadiq. Adzan subuh itu sama dengan terbitnya fajar as-shadiq. Kalau seorang mampu melihat fajar shadiq, maka ini yang terbaik. Ketika tidak mampu, dia mencari penggantinya. Penggantinya di antara adalah al-adhan. Karena adhan ini dikumandangkan ya berdasarkan dengan seorang muadzin yang fiqah, yang telah dipercaya. Dan dia mengetahui waktu-waktu sholat. Maka ini pun diberlakukan seperti hukumnya terbitnya fajar as-shadiq. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa qul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas kalian benang hitam dan benang putih, yaitu terbitnya al-fajr as-shadiq. Benang putih yaitu al-fajr as-shadiq, kemudian benang hitam yaitu malam. Jadi telah jelas berbeda antara ya malam dengan pagi hari atau dengan hari berikutnya. Tapi kemudian terkait dengan sahur, masih dengan pembahasan sahur. Sahur ini dapat diperoleh walaupun hanya dengan minimalnya dengan seteguk air minum. Ini sudah dikategorikan sebagai sahur. Yang disebutkan dalam hadis, walaupun di sana terdapat beberapa illah cacat dari hadis tersebut. Ya disebutkan dalam hadis tersebut as-suhur aklatun barakah fala tad'uh walau ay yajra' ahadukum jur'atan min ma'in. Makan sahur adalah amalan yang barakah, jangan tinggalkan. Ya, walaupun kalian meneguk satu tegukan air minum. Nah, kemudian juga faedah yang masih berkaitan dengan sahur. Faedah di sini disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh beliau, di mana beliau bertanya atau beliau ditanya, wa idza kana asy-syakhs yatasahhar, apabila seseorang bersahur, sedang makan sahur, fa adina al-muadzin, kemudian tiba waktunya adzan dikumandangkan oleh al-muadzin, fahal yajibu alaihi ayul qiyama fi famihi am ya'kuluh, apakah wajib baginya untuk mengeluarkan dari apa yang telah dia makan yang di mulutnya tadi, ataukah dia tetap memakannya? Maka beliau rahimahullah taala menjawab, amma alladhi fi famih fala yulqih, adapun yang ada di mulutnya maka dia telan langsung, jangan dia buang. Walakin la ya'kulu syai'an ba'dahu, dan setelah itu dia tidak mengambil makanan lagi. Ya, ketika sudah masih sahur ini, kemudian tiba waktu adzan berkumandang, maka makanan yang ada di mulut kita itu kita makan, jangan mengambil lagi, berhenti. Kemudian beliau menyebutkan illal ma, kecuali air minum. Lima ja'a fi sunan Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kecuali air minum. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis di Sunan Abi Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana al-muadzin wal ina'a ala yadi ahadikum falyakhudh minhu hajatuhu." apabila muadzin telah berkumandang sedangkan bejana masih ada di tangan salah seorang dari kalian, yaitu bejana, gelas, ya, tempat air minum atau semisalnya masih di tangan kita, maka hendaklah dia ambil kebutuhannya itu darinya, atau hendaklah dia menyelesaikan hajatnya, artinya dia selesaikan minum tersebut. Nah, jadi yang dikecualikan di sini dalam hadis ini adalah air minum, tapi dalam keadaan masih ada di tangannya. Nah, maka beliau menyebutkan fala ba's ayyashraba idza adzana almuadzin bisyarti ay yakuna alma' ala yadihi. Maka tidak mengapa seseorang minum, menyelesaikan minumnya selama masih ada di tangannya ketika telah dikumandangkannya azan. Ya, beliau menyebutkan dengan syarat air minum tersebut masih ada di tangannya. Ini fatwanya dinukilkan dari kitabnya yang dikarang oleh beliau, Fadha'ih wa Nasa'ih. Wallahu ta'ala alam. Tapi bentuk faedah yang lainnya yang berkaitan dengan perkara iftar, berbuka, dan juga adab-adab yang lainnya, insyaAllah akan kita kaji pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.